بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، kita masih melanjutkan beberapa masail terkait dengan i'jazul Quran. Di antara permasalahan yang diangkat oleh para ulama tentang ijazul Quran adalah apakah ijazul Quran itu yu'lamu daruratan, diketahui secara pasti, secara aksioma, secara langsung dengan tanpa ada penelitian. Ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah kalau yang dimaksud bahwasanya Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini perkara yang daruri, pasti diketahui oleh semua umat Islam dengan tanpa perlu untuk mengadakan pengkajian atau penelitian. Semua tahu, semua beriman, semuanya yakin Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan yang kedua yang dimaksud adalah aujuhul i'jaz, sisi-sisi i'jaznya Al-Qur'an, apakah diketahui secara daruri. Ini dirinci. Apabila terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka diketahui secara pasti. Ya, i'jazul Qur'an yu'lamu daruratan fi haqqin Nabi SAW. Sisi i'jazul Qur'an itu diketahui secara pasti untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Madzabila khilaf. Keadaan yang ketiga untuk selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimaukan adalah sisi i'jazul Qur'an untuk selain Nabi kita Muhammad SAW. Yang ini juga ada perincian tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau seseorang itu termasuk dari kalangan orang yang baligh, yang ahli balaghah, yang fasih, orang yang fasih secara bahasa Arabnya, ahli lughah, maka secara daruri dia akan mengetahui i'jazul Quran. Adapun orang-orang yang ajam, dia bukan orang Arab, yang gak ngerti bahasa Arab, atau dia Arabi tapi dia bukan orang yang baligh, bukan orang yang mengerti balaghatul Quran, bukan orang yang fasih secara bahasa, yang gak mengerti tentang ulumul lughah dengan mendetail, bukan minal fusaha, fusaha atau ahlul fusha, bukan termasuk bulagha, ahlul balagha, maka sisi i'jazul Quran memerlukan sebuah pengkajian. Kata Az-Zarkasyi rahimahullahu tabarakahu ta'ala dalam bukunya Al-Burhan di halaman 311, beliau mengatakan walladzina quluhu, dan yang kita berpendapat dengannya, innal a'jami la yumkinuhu ay ya'lama i'jazahu illa istilalan wa kadzalika man laysa bibaligh. Sesungguhnya orang a'jami, non Arab, tidak memungkinkan bagi dia untuk mengetahui sisi i'jazul Quran melainkan dengan istidlal, pengkajian sebuah dalil. Begitu pula seseorang yang bukan baligh, bukan orang yang ahli balaghah. Naam. Beliau mengatakan fa'amal baligh alladhi ahata bimadhahibil arab wa gharaibis sin'ah fa'innahu ya'lamu min nafsihi daruta ajzihi wa ajzi ghairihi an ityani mithlih. Seseorang yang baligh, yang ahli balaghah, yang meliputi ya, ilmunya meliputi semua madhab orang-orang Arab telasanya, dan mengerti tentang gharaibus sin'ah yang unik-unik dari bahasa Arab ini, maka dia pasti secara pasti mengetahui tentang i'jazul Quran. Dia tidak akan mampu, orang lain tidak akan mampu mendatangkan semisal Quran. Langsung secara baruri dia mengerti sisi i'jazul Quran. Hadihi masalah. Masalah berikutnya yang diangkat oleh para ulama ialah bahwasanya Al-Qur'anul Karim يشتمل على أعلى أنواع الإعجاز. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu meliputi, ya, meliputi jenis i'jaz yang paling tinggi. Wahwa يقع التركيب بحيث لا يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبا ولا اعتدالا في إفادة ذلك المعنى. Yaitu tarkibnya itu terjadi, ya, waqa'a tarkib, ada sebuah tarkib, susunan terjadi, enggak mustahil didapati yang lebih keras tanasubnya, kesesuaiannya, dan i'tidalnya dalam mengandung, dalam menjelaskan faedah makna tarkib tersebut. Dan Al-Qur'anul Karim meliputi yang paling tinggi dari semua tarkib-tarkib di atas. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan fasahatul Quran, kefasihan bahasa Al-Quran, itu sama atau kebertingkat-tingkat. Abu Bakar Ibn Tayyib dalam bukunya Al-I'jaz berpendapat bahwasanya kullu kalimatin mausufatun bidzarwatil 'ulya. Setiap kalimat dalam Quran itu disifati dengan yang paling tinggi, yang paling puncak. Tidak boleh ada dalam Al-Quranul Karim bahasa yang di bawah itu. Semuanya paling fasih. Tidak ada yang fasih wa afsah. Tidak ada yang fasih dan afsah. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim itu ada yang fasih, ada yang afsah. Fasihnya Al-Qur'an tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari kalangan manusia. Apalagi nah, ini kalau semata-mata semuanya itu yang paling a'la, yang paling tinggi kefasihannya, maka makna tahaddi, ya makna tantangannya itu jadi kurang mengena. Kurang mengena. Justru dengan adanya bahasa yang fasih, yang diketahui orang-orang Arab ketika itu, tantangannya lebih mengena. Yang dianggap sama kayak mereka saja tidak bisa menetapkan semisal itu, apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Sehingga ada yang fasih, ada yang afsah, dan semuanya fasih dan tidak ada sanggup untuk mendatangkan yang seperti itu. Nah, masalah yang lain yang mereka angkat dalam bab ini adalah perkara-perkara yang membangkitkan semangat kita untuk mengetahui i'jazul Qur'an. Al-ba'ith lima'rifatil i'jaz. Yang memotivasi kita untuk mengetahui i'jazul Qur'an. Kata Az-Zarkashi rahimahullah dalam bukunya Al-Burhan, halaman 314. Faslun, pasal, kata beliau. Mimma yab'athu 'ala ma'rifatil i'jaz ikhtilafatul maqamat wa dhikrun fi kulli mawdhi'in ma yula'imuhu wa wad'ul alfadhi fi kulli mawdhi'in bima yaliqu bihi wa in kanat mutaradifatan hatta ta ubdila hidun minha bil akhar dhahabat tilka talawah wa fatat tilka halawah. Kata beliau, di antara perkara yang membangkitkan semangat kita untuk mengetahui i'jazul Quran ialah ikhtilafatul maqamat, perbedaan-perbedaan maqam. Ini ada maqam terhib, maqam yang menyemangati. Ada maqam terhib, maqam yang menakut-nakuti, yang mengancam. Itu ada dalam Al-Quran. Dan itu pas gitu. Yang kedua adalah yang membangkitkan kita untuk mengetahui ajaz. Zikrun fi kulli mawdhi'in ma yula'imu. Dan disebutkan di masing-masing tempat yang sesuai dengannya. Tidak asal. Yang berikutnya adalah wa wad'ul alfadhi fi kulli mawdhi'in ma yaliqu bihi wa in kanat mutaradifah. Ya, meletakkan lafaz pada masing-masing tempat yang sesuai dengannya, walaupun sinonim, walaupun sama. Kata beliau, hingga kalau seandainya diganti satu lafaz dengan lafaz yang lain, maka akan hilang cita rasanya, akan hilang manisnya Al-Quran. Ini diantara yang membagikan seseorang untuk mengetahui i'jazul Quran. Dibahas panjang oleh beliau di situ dalam bukunya Al-Burhan. Di antara contohnya adalah lafaz ardu, bumi, tanah, bumi. Dikatakan lam tarid fil Qur'ani illa mufradah. Ini tidak datang dalam Qur'an melainkan dalam bentuk mufrad. Beliau mengatakan wa idza dzukirat wasama'tan lam yu'ta biha ma'aha illa mufradah. Dan apabila disebutkan kata-kata ardun dan kata sama, bumi dan langit bersama-sama, maka tidak akan didatangkan lafad al-ardu, lafad as-sama, melainkan dalam bentuk mufrad. Dikatakan pada At-Talaq ayat yang ke-12, wa min al-ardi mithlahun, dan dari bumi yang semisal itu. Langit dibawakan jamak tujuh langit. Allah mengatakan wa minal ardi mithlahunna, dan dari al-ard semisal itu. Al-ard. Nah, semuanya luar biasa ilmunya disampaikan dari para ulama, semua terkait dengan i'jazul Quran. Dan tadi bahas sebelumnya bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang namanya syair. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga disucikan oleh Allah Azza wa Jal dari yang namanya syair. Dan itu hikmahnya sangat banyak sekali. Dan hikmahnya beliau bukan syair adalah dikarenakan Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang para syuara, orang-orang yang syair, mereka terkadang mengucapkan kata-kata yang batil, mengucapkan apa yang mereka tidak kerjakan, dan yang semisalnya. Iya, syuara yang terakhir disebutkan itu ayat-ayatnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan balaghatul Quran. Terkait dengan balaghatul Quran. Tadi kan terkait dengan i'jazul Quran. Sekarang yang lebih ditekankan terkait dengan balaghatul Quran. Balaghahnya Al-Quran. Di antara rujukan yang bisa diambil yang memudahkan pembahasan ini adalah ada kitab namanya Al-Jami' fi Ulumil Quran karya Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, diambil untuk istinas barakallahu fikum terkait dengan balaghatul Quran. Di antara yang beliau bahas cukup panjang adalah sisi-sisi balaghahnya Al-Quran. Saya sebutkan dengan ringkas saja. Di antara bukti bentuk balaghatul Quran ialah inna alfadhul Qur'ani zahirun bayyinah. Sesungguhnya lafaz-lafaz Quran itu zahira, jelas, bayinah. Zahir, bayin, jelas, gamblang, mafhumah, dan dipahami. Ini disebutkan oleh Ubdiyauddin Ibn al-Athir. Naam. Innal kalam wa zahirul bayin. Sesungguhnya al-kalam zahir, bayin. Dan yang dimaksudkan dengan zahir bayyin antakuna alfadhuhu mafhumah, lafaz-lafaznya sangat dipahami. Nah, terutama terkait dengan satuan-satuan katanya, kata per kata itu sangat mudah dipahami. Itu pada umumnya demikian. Di antara bentuk balaghatul Quran pada lafaznya adalah tajaddudu fawaidihi. Fawaidnya itu terus ada. Ya, tidak ada satu huruf pun dalam Quran yang dikatakan harfun zaid. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Badai'ul Fawaid. Beliau mengatakan laisa fil Qur'ani harfun zaid wa inna kulla lafzatin laha faidatun mutajaddidatun zaidatun ala asu tarkib. Kepada masing-masing lafadznya memiliki faedah yang terus baru, lebih dari asal susunan katanya. Setiap kali ada para ulama yang mengkaji, mentadaburi, ada faedah yang lainnya lagi, terus begitu. Termasuk balaghatul Quran quwwatu alfadhih. Lafadznya sangat kuat. Ini lafadznya itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim mulukul alfadz wa ajalluha wa afsahuha. Rajanya lafadz yang paling utama dari lafadz yang ada. Quwwatu alfadz. Kekuatan lafaz itu membawa kekuatan makna. Kuwatul lafzi kuwatun fil makna. Naam, di antara balaghatul Quran ialah husnu ittisaqih. Sangat bagus sekali siakul kalamnya. Rangkaian-rangkaian katanya itu sangat bagus, sangat indah. Nah. Kemudian di antara balaghatul Quran ialah halawatu alfadhih. Lafadznya itu sangat manis. Dikatakan alfadhuhu laha halawa fis sam' wa nufudun fil qalbi. Lafadz Quran itu memiliki rasa yang manis ketika didengarkan dan langsung meraksuk dalam sanubari, dalam kalbu. Demikian disebutkan oleh Al-Khattabi. Nah, termasuk balaghatul Quran ialah ijazuhu. Lafadznya itu wajiz, simple, singkat. Tetapi tidak bisa diungkapkan dengan bahasa yang lain. Simple, singkat, tapi maknanya sangat dalam. Alfadhul Quran ma'a ijaziha fa innahu la yumkinu ta'bir an alfadhihi bi alfadhin ukhra mithriha. Lafadz Quran walaupun dia mujiz, wajiz, singkat, simpel, tapi enggak mungkin mentakbirnya dengan lafadz yang lain untuk menggantikannya. Enggak bisa. Ini diantara balaghahnya. Termasuk balaghatul Quran ialah tikraru ayati. Ayatnya diulang-ulang. Ini akan membawa faedah yang bisa diperbaharui, faedah baru yang muncul dari itu semuanya. Di antara balaghatul Quran ialah tanawwu'u asalibihi fi ardil haqq. Uslubnya beragam ketika memaparkan kebenaran. Terkadang dalam bentuk tanya jawab, terkadang dalam bentuk dialog dan diskusi, terkadang memaparkan al-haq secara murni, dan demikian seterusnya. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Badai'ul Fawaid. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk balaghatul Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan kalamul bashar. Ini semuanya semakin menambah keyakinan kita terkait dengan Al-Quran, iman kita kepada Al-Quran, dan terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk merasakan semuanya, kuncinya harus mengerti ulumul Arabi, ya, mengerti bahasa Arab. Barakallahu fikum. Sementara cukup, dan pada perjumpaan berikutnya akan dibahas pembahasan bab yang baru terkait dengan masalah tajwid, tahsin, dan semisalnya. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.